Alhamdulillah wassalatu wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala al mu'allif rahimallahu ta'ala faslun fi ma yalzamu ala tariqati nufati min al lawazimi al fa'ilat. Berbagai konsekuensi potil yang menjadi konsekuensi dari jalan yang ditempuh oleh para nufat, para pengingkar sifat yang memilih jalan untuk mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamu ala syarik batin mufati mawazi mubati lalu minha awalan anal kita bahwa sunnah tasoroha bil kufri wa da'wati ilaihi di anna huma mamlu'ani min ikhbati sifatin lahi lati za'amah ha'ulai mufatu anna ikhbataha tasbihun wa kufrun dan yang anal kita bahwa sunnah lam yubayinna al-haqqa lam yubayinna al-haqqa di anna al-haqqa inna ha'ulai huwa nafi sifati walaysa fil kitabi wa la fi sunnati ma yadullu ala nafi sifatil kamali anillahi la nafsan wa la zahiran wa ghayatul mutahaddali min ha'ula'i ayyatan bi jazalika min mithli qawlihi ta'ala hal ta'lamu lahu samiyan wa qawluhu ta'ala wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa min al ma'lumi li kulli 'abdin ala al maqsuda min amsari hadhihi al sufi ithbatu kamalillahi ta'ala wa annahu la shabiha lahu fi sifatihi wala yumkinu an yurada biha bayanu intifa'i sifati anhu id la raiba anna man dalla nasa ala intifa'i sifati anillahi bi mithli hadzal kalami fa huwa imma mulhidun fi kalamihi aw mudallisun aw 'ajizun 'anil bayani wa kullu hadhihi al umuri mumtani'atun fi kalami Allah ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna kalamahu ma qatab pada kamar al bayani wa iradati falaysa al maqsudu bihi iradata dolalil khalqi wa ta'miyati alaihim wa laysa fihi naqsun fil bayani wa fasahati. Yalzam menjadi konsekuensi dari jalan yang ditempuh oleh an-nufat, para pengingkar sifat lawazim batilah berbagai konsekuensi yang batil. Yang pertama, biasanya Al-Quran dan Sunnah so'oha berterus terang, keduanya berterus terang menyampaikan kekafiran dan mendakwahkan kekafiran. Karena keduanya Al-Quran dan hadis penuh dengan sifatillah, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang za'ama ha'ula'in nufat, dan mereka para pengingkar sifat beranggapan bahasanya menetapkan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, itu adalah kekafiran. Ya, maka perlu diketahui bahasanya as'ariyah itu mengkafirkan ahli sunnah. Ahli sunnah menurut as'ariyah itu kafir karena menetapkan sifat. Karena menetapkan sifat. Maka yang disebut dengan Wahabi dalam pandangan orang-orang Asy'ari itu bukan hanya sesat, orang kafir. Kalau mereka berterus terang dengan akidah mereka. Karena menetapkan sifat dalam pandangan Asy'ari itu adalah usulul kufur, pokok-pokok kekafiran, bukan ini cabang, pokok-pokok kekafiran. Kemudian yang kedua, anal kitab wa sunnata lam yubayyin al-haqqa, berarti Quran dan Sunnah itu tidak menjelaskan kebenaran, karena kebenaran menurut mereka-mereka dalam mengingkari sifat, padahal tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dalil yang menunjukkan pengingkaran sifat sempurna dari Allah. Allah tidaklah mengingkari sifat dari dirinya, lanaf sampai dengan kalimat-kalimat tegas ataupun bahiran, kalimat yang memberi kemungkinan makna besar, kalau itu maknanya adalah pengingkaran sifat. Wabayatul mutahadar leki dan maksimal yang bisa dilakukan oleh orang yang sok pintar, yang menampakkan kepandaian, min haula dari orang-orang yang pintar dari kalangan mereka, para pengingkar sifat, adalah ayat sanjid balika. Mereka menyimpulkan hal itu, itunya apa? Mayadda'ihi minafi sifat. Pengingkaran sifat yang mereka klaim, mereka simpulkan dari firman Allah Ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyyan. Apakah engkau mengetahui satu makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan istifhan di sini maknanya nabi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu semisal dengan Allah. Padahal minal makhluk satu yang dimaklumi semua orang yang berakal sehat, bahasanya maksud dari min amsal hadin nusus, dalil-dalil semisal ini adalah menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Bahasanya tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sifat-sifat Allah. Walaupun tidak kedala mungkin yang dimaksudkan dengan dalil-dalil di atas adalah menjelaskan tidak adanya sifat bagi Allah. Itulahin karena tidaklah dilakukan mencela nasa, siapa yang memberitahu manusia, siapa yang ingin memberitahu pada manusia ala sifat sifat anillah, bahasanya Allah tidak memiliki sifat, namun cara memberitahunya bimisli hadal kalam, dengan kalimat semisal di atas, dengan kalimat tidak ada yang semisal dengan Allah. Fawa, maka orang tersebut imma mulghis, boleh jadi adalah orang yang membuat lagos, lagos itu teka-teki. Ini orang yang bikin teka-teki. Si kalami dalam perkataannya, oh mudalis, jadi orang yang menipu. Karena kalimat yang dia sampaikan arahnya selatan, kok ternyata maunya utara. Kalimat yang dia sampaikan, Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Ternyata maknanya Allah tidak punya sifat. Ini utara sama selatan, tidak nyambung. Atau ajudan adil gaya, kemungkinan yang ketiga adalah orang yang tidak mampu menjelaskan, dan semua hal ini adalah mustahil ada pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkataan Rasulnya, karena perkataan keduanya kata zamana sungguh memuat kamalan gaya, penjelasan yang sempurna dari roda dan benda yang sempurna, sehendak untuk memberikan kebaikan, sehendak untuk memberikan petunjuk. Kalau yang termaksud, maka tidaklah yang dimaksudkan dengan perkataan Allah dan Rasulnya adalah ingin menyesatkan manusia. Tidak pula ingin takniah, menyamarkan, membutakan, sehingga orang tidak bisa menangkap. Walaupun tidak ada pada kalam Allah dan Rasulnya catat dalam masalah al-bayan wal-fasaha, kejelasan al-fasaha dan kejelasan makna. Ini. Salitan Inna sabiqina awalina minal muhajirina wal-ansari wal-ladhina sabahuhum bi-ihsanin kanu qailina bil batili wa kaatimina bil haqqi aw jahilina bihi fa innahu qad tawataron naqlu anhum bi ithbati sifatil kamali billahi alladhi za'ama haula'i annahu batilun wa lam yatakallamu maratan wahidatan bi nafyi sifati alladhi za'ama haula'i annahu al-haqqu wa hadha lazimu mumtani'un ala khairil quruni wa afdalil ummati rabi'an annahu idan tafat sifatul kamali anillahi lazima ayakuna mutasifan bisifatin nafsi fa inna kulla mawjudin fil khariji fala budda lahu min sifatin fa idan tafat anhu sifatul kamali lazima ayakuna mutasifan bisifatin nafsi wa bihadha yan akisu al amru ala haula'i mufati wa yaquuna fi syarri mimma farau minhu fa'una. Kemudian yang ketiga adalah as-sabiqun al awwalin, orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam itu muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, berarti mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kebatilan atau dan menyembunyikan kebenaran, atau adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Karena terdapat mungkilan, yaitu riwayat yang mutawatir anhu dari mereka para sahabat, dan sini mereka menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Padahal mereka-mereka para pengingkar sifat beranggapan bahwasanya menetapkan sifat adalah satu hal yang batil. Dan ternyata mereka para sahabat tidaklah menyampaikan maratan wahidatan, meskipun sekarang sekali tidak pernah menyampaikan pengingkaran sifat. Satu hal yang disangka oleh mereka-mereka, padahal mereka-mereka para pengingkar sifat beranggapan bahasanya mengingkar sifat adalah kebenaran. Walau lazim dan konsekuensi ini tentu saja mumtani'un mustahil untuk khairul qurun, sebaik-baik generasi, waqtul ummati, dan sebaik-baik umat ini. Namun catatan berkaitan dengan perkataan khairul qurun perlu diketahui bahasanya tidak ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya khairul quruni qauli, sebaik-baik qurun adalah qurun. Ini adalah redaksi yang tersebar di banyak buku, namun sebagai yang dijelaskan oleh Sa'al al-Bani ini tidak ada dasarnya. La'aslalahu tidak ada riwayat yang punya khairul quruni qauli, yang adanya khairul nasi qauli, khairul umati. Kalau khairul quruni tidak ada. Dan ini cukup masyhur. Kalimat ini khairul quruni, dan itu dinukil sebagai hadis dalam banyak buku. Buku-buku fikih dan lainnya. Yang keempat, jika tidak ada sifat sempurna pada sifat Allah Subhanahu wa Taala, lazimah konsekuensinya seperti Allah itu bersifat dengan sifat kekuasaan. Karena kullu mawjudin fil kharij, semua yang ada di alam nyata itu pasti punya sifat. Jika tidak ada padanya sifat sempurna, lazimah konsekuensinya adalah memiliki sifat kekuasaan. Dengan penjelasan ini, yang akhir malah terbalik dari apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menginginkan sifat. Karena mereka menginginkan sifat dengan tujuan adalah ingin mensucikan Allah dari kekurangan, ingin membebaskan Allah dari kekurangan, dan mereka inginkan sifat. Padahal dengan mereka mengingkari sifat sempurna bagi Allah, malah mereka menetapkan sifat-sifat yang tidak sempurna. Ya malah mereka katanya ingin membebaskan Allah dari kekurangan, itu malah berjumus dalam menetapkan sifat yang kurang kepada Allah. Wa yaqauna fi syarri mimma fahu minhu. Maka mereka tersembunyi dalam kejelekan yang lebih jelek daripada kejelekan yang mereka ingin mereka tinggalkan. Mereka ingin meninggalkan kejelekan itu apa? Menyerupakan Allah dengan maksud yang merupakan sifat kekurangan kepada Allah. Siapa percaya sebenarnya lebih parah? Lebih jelek nanti karena Allah tidak punya sifat sama sekali. Dan fatal berikutnya lima yakam itu alaihim lufat unna subuhat. Subuhat-subuhat yang jadi landasan, dalih-dalih yang jadi landasan berpijak orang-orang yang bersifat. Gimana? Yakam itu lufat usfati ala subuhatin bautilatin. Ya rifu butlanaha kulumin. Yukamu butlanaha, atau ya rifu butlanaha kuluman. Yaitu butlanaha kuluman rozaqahullahu ilman suhihan wafahman kaliman. Wabulibu mayatam iduna alaihi mayati dakwakadibatun dakwakadibatun mitlu ayyidaki ayat da'iyal ijma'a ayat da'iyal ijma'a ala qawlihi au annahu huwa taqifu au annahu qawlu muhaqtikina au anna qawla khusmihi silapul ijma'i wa nahu dalik. Asalnya syubhatun murtabatun syubhatun murtabatun min qiyasil fasidin mislu qawlihim isbatu sifati lillahi yastalzimu tashbihu tashbiha yastalzimu tashbiha li'anna sifati a'radun wal'aradu la yakumu illa bi jismin wa tajisamu mutamasilatun. Asalnya sama sukun di alfadin mustarikatin baina ma'anin yasifu nasbituha nisbatuha yasifu nisbatuha ila Allah ta'ala wa ma'anin la yasifu nisbatuha ilaihi itu al-jismu wal-haizu wal-jihatu mislu jismi wal-haizi mislu al-jismu al-haizi wal-jihatu wal-jihati mislu jismi wal-jihati wal-jihati al-jihil al-fadu al-musmalatu yatawas soluna bislaki nafiha anillahi ila nafi sifatihi anhu. Nah, para penggar sifat yang akan berpijak pada berbagai subhat yang batin. Catatan terakhir di antaranya adalah penafsiran yang keliru, pemahaman yang keliru untuk ayat ta'lamu lahu samiyyah walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak benarnya sifat-sifat tersebut diketahui oleh setiap orang yang Allah berikan padanya ilmu yang benar dan pemahaman yang baik. Dan mayoritas yang menjadi pegangan mereka, landasan perpijakan mereka adalah poin-poin berikut ini. Pertama adalah klaim bohong. Misal mengklaim adanya ijma' yang sejalan dengan pendapat mereka. Mereka katakan bahasanya itu adalah takrim hasil pengkajian yang mendalam. Mereka katakan ini adalah perkataan muhaqqiqin, para pengkaji yang mendalam. Kita mengatakan hasil perkataan lawannya adalah menyelisih ijma' dan semacamnya. Maka As'ari yaitu suka sekali untuk membela akidah mereka yang menyimpang dengan klaim ijma'. Kita dengan klaim bohong dan ijma' yang berjalan dengan mereka. Kemudian subhat yang tersusun dari kias yang tidak benar. Misal ucapan mereka menetapkan sifat istalzim berarti tashbih, menyebutkan dengan makhluk. Karena sifat itu adalah a'ra' jamak dari a'ra'. A'ra' artinya sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Sesuatu yang ada pada yang lain. Dan arah itulah yang kumuh tidaklah berada ilah di jismin, kecuali pada raga. Dan raga satu dengan yang lain itu serupa. Padahal apa serupa? Raga satu dengan raga yang lain. Raganya semut, raganya manusia, raganya gajah. Berbeda. Cuma sama namanya saja. Adapun semisal sama persis, Tamassukun pegangan dengan al-qadil mustarak, kata-kata yang mustarak, memuat banyak makna. Memuat makna yang yasihun isbatuha, boleh disandarkan pada Allah, dan makna yang tidak boleh disandarkan pada Allah, contohnya raga. Apa yang Anda maksud dengan raga? Bisa hak, bisa potil. Demikian juga haiz, memerlukan ruangan, wal jihad dan arah. Maka jika yang dimaksud Allah itu arah, itu artinya Allah berada di atas sana, benar. Fahadil al-fad, makanya adalah kata-kata yang global, ya tatalu nabi, mereka jadikan sebagai alat, bi'itlah kinafiha. Ketika mereka meniadakannya secara mutlak, ila nafi sifatihi anhu. Mereka gunakan sebagai alat untuk bisa mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Bi'itlaq nafiha secara mutlak, mengatakan Allah tidak punya arah, Allah bukan badan, dan seterusnya. Ya, pembicaraan tentang telah jihad telah kita bahas di halaman 34. Untuk jisim telah dibahas di halaman 39. Adapun haiz, maka sama. Fayfassalu fihi, maka perlu dirinci. Jika dimaksud adalah anallah tahu zuhul makhlukatu, bahasanya Allah itu dikepung oleh makhluk, fawamuntani'un, maka itu satu hal yang mustahil. Allah berada di dalam makhluk. Jika yang dimaksudkan adalah Allah itu munhazid dengan makhlukat, terpisah dari makhluk, berbeda dengan makhluk, tidak bersatu dengan makhluk, fasahihun, maka ini adalah anggapan yang benar. Sumahum yusawiruna hadis subhati bi'ibaratin muzakhafatin tawilatin qaribatin yasabihal jahilu bi'haqqan bima kasiyatuhu min zakhari bil'qawli fa'idha haqqafal aqwa tabayin lau annaha subhatun batila. Kemudian mereka menyusun subhat-subhat ini dengan kalimat-kalimat yang indah, yang panjang, yang aneh. Sehingga orang yang bodoh mengira itu adalah satu hal yang benar. Orang bodoh itu kalau penjelasannya kok bisa panjang, ya. Meskipun kalau itu nggak nyambung, itu dikira benar. Orang bodoh itu suka terkita dengan panjang. Nggak bisa ngomong panjang, bila bisa ngomong lama, sedikit hak. Maka orang itu menganggapnya sebagai kebenaran, bima dikarenakan makasihnya itu karena kalimat ini ditutupi, diberi pakaian, ditutupi berupa ungkapan-ungkapan kata yang indah. Itu hak kepala amran, namun jika dikaji secara mendalam, jelaslah kalau itu adalah subhat yang potin. Seperti yang dikatakan, hujatun tahapatat, maka hujah yang rancu, kazujati takaluha, telah bagikan kaca, takaluha, takal berarti tabunum, maknanya engkau kira kebenaran. Takulukan dengan maksurin, takulukan dengan maksurin, dan setiap yang pecah itu pecah. Maka ada hujah ya, karena begitu panjangnya dan menariknya dikira hak, itu kata penyihir, bagikan kaca. Kaca itu sudah remuk, kira masih utuh, tinggal disenggol tangan. Kerontok. Apa kata yang dah remuk namun belum rontok, kecuali disentuh. Kaca mobil ya. Karena sih cuma bentar sini, tapi masih tetap terpasang. Senggol, kontok. Ya, kemudian bantahan dari tiga landasan tadi. Siip. Waradu ala ma'ilahi min wujudi fatawalu naqasa naqdu naqdu subhatihim naqdu subhatihim wa mujadihim su'anahu yalzamuhu bima isbatuhu nadiru ma farau minhu bima naqdu bima nukuhu asani bayanu tanakubi akwalihim wa ratiqabiha aitu kana kullu qaifatin kullu qaifatin kullu qaifatin minkum tabi'i anna al-aqla yujibu ma tabi'i ma tabi'i tabi'i ukhra annahu yamna'uhu wa nahu dhalika bal wahidun minkum rubama yaqulu qawlan yad'i anna al-aqla yujibuhu thumma yang kuduhu di mahalin akhar di mahalin akhar watana kudu al-akwalu akwali watana kudu al-akwali min akwal adillati ala fasadillah asalitu bayanu ma'ajjal jamu ala nafihim minal lawazimi al-batilati fa'inna fasadal lazimah Fa'inna fasadal lazimi yadudu ala fasadil malzumi. Nah, bantahan mereka adalah dari satu sisi yang pertama batalnya subhat dan hujah mereka. Kenapa? Yalzamuhum fima asbatuhu. Maka jadi konsekuensi dari sifat yang mereka tetapkan nadhir mafarumin. Semisal apa yang mereka tinggalkan, mafarmim yang mereka lari darinya, semisal dampak yang mereka tinggalkan, final fauhu dalam untuk sifat-sifat yang mereka ingkari. Maka dampak dari sifat yang mereka tetapkan, sifat yang mereka tetapkan itu menimbulkan dampak buruk, semisal dengan sifat yang mereka hindari. Semisal dengan dampak buruk, sifat yang mereka hindari. Mereka menghindari sifat marah, sayang, lalu mereka menetapkan sifat berkehendak. Maka kita katakan, mereka mengatakan Allah tidak disifati dengan marah. Kalau kita tetapkan Allah itu sifat marah, Allah sifat dengan makhluk. Karena marah itu sifat makhluk. Kita katakan kehendak juga sifat makhluk. Kehendak sifat makhluk. Makhluk tidak punya kehendak. Berarti kalau ada menetapkan kehendak untuk Allah, berarti menetapkan dan mengatur artinya kesukaan Allah dengan makhluk. Kemudian menjelaskan tanakut akwalihim, kontradiksi perkataan mereka, wattirab dan guncangnya perkataan mereka, tidak selarasnya perkataan mereka. Di mana masing-masing kelompok dari mereka saja mengklaim bahasanya akal itu mengharuskan. Padahal pada ilmu khok, kelompok yang lain mengklaim kalau akal itu menolaknya. Maka salah satu dari mereka boleh jadi mengucapkan satu perkataan dan ketika itu dia mengklaim akal mengharuskannya. kemudian dia pacarkan sendiri di kesempatan yang lain. Watanakutul akhwal, dan kataan yang kontradiksi, ada dalil yang sangat kuat menunjukkan tidak benarnya semua pendapat yang ada. Oh, nomor 3 ya. Wa bayan ma yalzam 'ala nafsi min lawazim batilah. Perlu kita jelaskan lawazim batilah sebagai konsekuensi yang batil, yang merupakan konsekuensi dari pengingkaran mereka terhadap sifat. Ya, karena kaidah logika mengatakan fasad lazim yadullu 'ala fasadil malzum. Fasadul lazim, jeleknya dan tidak benarnya buah, itu menunjukkan tidak benarnya musabab, apa sebab. Maka konsekuensi yang rusak itu adalah bukti kalau sesuatunya juga rusak. Ini kurang enaknya. Jeleknya buah dari satu pemikiran, satu pendapat, adalah bukti rusaknya pemikiran dan pendapat tersebut. Maka jika kita ingin mengetahui apakah satu pemikiran dan pendapat dan ide ini satu hal yang baik ataukah tidak, apa dampaknya jika diterapkan? Dan apa dampaknya jika kita konsekuen? Nah. Nah, yang keempat, bahasanya dalil-dalil yang berkenaan dengan sifat Allah, yang memuat sifat Allah atau mengandung sifat Allah, latah tanda ta'wil. Itu tidak mungkin ditakwil. Jika sebagian dalil itu mungkin ditakwil, maka tidak ada pada dalil tersebut mayamna iradat al-zahir. Tidak terdapat indikator yang melarang untuk memaknainya dengan makna zahir. Indikator yang melarang memaknainya dengan makna zahir. Fata'ayyana al-masyur ilaihi, karena tidak ada indikator yang melarang memaknai dengan makna zahir, maka apa? Ta'ayyana sebuah keniscayaan al-masyur ilaihi, mengacu makna zahir. Kalau tidak ada indikator yang menunjukkan tidak boleh dimana dengan makna zahir, maka berarti ya kita harus mengikuti makna zahir. Tidak boleh meninggalkan makna zahir tanpa dalil, tanpa indikator. Yang kelima, bahasanya meritab, apakah ini adalah sifat yang diketahui secara pasti dalam Islam kalau Rasulullah SAW mengajarkannya. Maka mentakwilkannya, menyelewengkan maknanya itu seperti penyelewengan makna yang dilakukan oleh para mitos dan batiniyah untuk makna sholat, puasa, haji dan yang lainnya. Ya, semua orang Islam tahu kalau Allah itu punya sifat sayang. Orang yang mengingkarinya, maka itu sebab itu orang yang memberikan makna yang semaunya untuk sholat. Ya, sholat maknanya bakit manusiri apa-apa. Menjadikan rahasia kelompok. Itu makna sholat menurut Qaramithah. Qaramithah ini disebut batiniyah. Karena mereka meyakini bahasanya ayat Al-Quran itu ada makna zahir dan makna batin. Makna zahir untuk orang awam, makna batin untuk mereka. Ya, sholat dalam pengertian gerakan sujud dan itu makna zahir. Ya, untuk mereka makna batin. Yang namanya sholat itu ketika mereka menyembunyikan rahasia kelompoknya, melindunginya, sehingga aman, maka ini berarti telah mengerjakan sholat. Atau semacam itu. Yang kenal adalah akal sharih. Sharih itu umumnya maknanya adalah kita tersenangkan dengan tegas dan jelas. Namun makna sharih adalah akal yang bebas dari sebuah dan sahawah. Jadi terjemah, ya, mendekatinya adalah akal sehat. Meskipun ya, ini agak kurang pas, kalau orang punya akal sehat. Ini terkena syahwat atau terkena syubhat. Ya, maka tidak benar memaknai sharih dalam kalimat akal sharih dengan akal yang jelas. Apa itu akal jelas? Orang Indonesia tidak faham. Menurut akal yang jelas, tidak faham. Ya, maka menurut akal sehat, ya, akal sehat la yahilu, tidak memustahilkan masyarakat di nusus minisifatillah. Tidak memustahilkan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam dalil. Bahkan akal sehat mengatakan sebut sifatul kamalillah berjumlah. Secara umum Allah harus punya sifat-sifat sempurna. Demikian kata akal sehat. Masa Allah enggak hidup? Masa Allah enggak pintar, enggak berilmu? Tidak punya kudrah? Enggak mungkin kata akal yang masih sehat. Mereka nabi filosof tafasil, meskipun dalam dalil terdapat rincian-rincian via dalil dalam masalah ini, yaitu dalam masalah nama dan sifat Allah, satu hal yang akal sehat tidaklah mampu untuk memahaminya dan menguasainya. Waqad i'tarafa dan mengakui al-fuhul min ha'ula pentolan mereka-mereka, orang-orang as'ari, bahasanya akal, itu tidak mungkin sampai kepada derajat yakin dalam mayoritas perkara-perkara berkaitan dengan ketuhanan. Maka berdasarkan hal ini maka menjadi kewajiban setiap orang adalah telah ditarika menubuat mengetahui hal tersebut dari berita kenabian dan wahyu. alamahu alaih, dan biarkan berita kenabian itu sebagaimana abda, apa adanya, min ghairi tahrifin, tanpa perlu diselain-selainkan maknanya. Ya, demikian kita berkesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.